Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah wal akhawat, rahimakumullah. Melanjutkan bahasan bab iman adalah ucapan dan amalan, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Yakni terjemahan dari bab kita dalam kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Hendak kita sebutkan berkaitan dengan iman, kemudian berkaitan dengan faham yang disebutkan oleh ulama yang sangat bertentangan dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni kaum Murji'ah. Dah ada kita sebutkan Murji'ah, maknanya adalah irja' fil lughah, dalam bahasa maknanya irja', yakni mentakhir, mengakhirkan. Jadi Murji'ah adalah suatu kelompok mazhab yang berkeyakinan mengakhirkan amalan daripada keimanan. Maknanya mereka tidak memasukkan amalan ke dalam keimanan. Dan kita juga dah sebutkan berkaitan dengan macam-macam irja', ada irja' fuqaha, ada irja' al-mutakallimin. Nah, jadi al-mutakallimin ini adalah orang-orang ahlu ahwa yang mereka memang berbicara dengan akal mereka dan mereka keluar daripada ahlu sunnah wal jamaah. Baik, itu hal-hal yang kita sebutkan, yakni pada pertemuan yang lalu. Kemudian sekarang kita membacakan lanjutan dari yang kemarin. Berkata Imam Ismail bin Abdurrahman Asy-Syaubuni, Abu Al-Hasan bin Abi Ishaq Al-Muzaki telah mengabarkan kepada kami. Dia berkata, ayahku mengabarkan kepada kami. Dia berkata, Abu Amr Al-Hiyari telah mengabarkan kepada kami. Dia berkata, Muhammad bin Yahya bin Ad-Duhli dan Muhammad bin Idris Al-Maki dan Ahmad bin Sadat Al-Tarmizi mengabarkan kepada kami. Mereka berkata, Al-Humaydi mengabarkan kepada kami. Dia berkata, Yahya bin Sulaim mengabarkan kepada kami. Dia berkata, saya telah bertanya kepada 10 orang fuqaha tentang iman. Mereka berkata, iman itu adalah ucapan dan amalan. Aku juga telah bertanya kepada Hisam bin Hasan bin Hasan, maka dia menjawab, iman itu adalah ucapan dan amalan. Aku juga telah bertanya kepada Ibnu Juraij dan dia menjawab, iman itu adalah ucapan dan amalan. Aku juga telah bertanya kepada Sofyan As-Sauri, maka dia menjawab, iman itu adalah ucapan dan amalan. Aku juga telah bertanya kepada Amusana bin As-Sabah, maka dia menjawab, iman itu adalah ucapan dan amalan. Aku juga telah bertanya kepada Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Usman, maka dia menjawab, iman itu adalah ucapan dan amalan. Aku juga telah bertanya kepada Muhammad bin Muslim At-Taifi, maka dia menjawab, iman itu adalah ucapan dan amalan. Aku juga telah bertanya kepada Udel bin Iyad, maka dia menjawab, iman itu adalah ucapan dan amalan. Aku juga telah bertanya kepada Nafi' bin Umar Al-Jumahi, maka dia menjawab, iman itu adalah ucapan dan amalan. Aku juga telah bertanya kepada Sofyan bin Uyainah, maka dia menjawab, iman itu adalah ucapan dan amalan. Nah, jadi inilah sebagian sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan iman itu juga boleh berkurang. Dan tentunya bertambah dengan keimanan, ketaatan, ibadah, dan berkurang dengan kemaksiatan. Juga pada pertemuan lalu kita dah sebutkan secara umum sebab-sebab bertambahnya keimanan. Jadi antaranya mengetahui, mengilmui asma dan sifat Allah. Nah, kemudian diantaranya melakukan ketaatan, kemudian diantaranya bersahabat dengan sahabat yang baik, sahabat yang taat kepada Allah, sahabat yang bermanhaj yang sahih, sehingga dengan sahabat tersebut, kita yakni bisa melakukan ketaatan dan selanjutnya iman kita bertambah. Jadi di sini penulis menukilkan kalam ulama-ulama salaf yang berkaitan dengan i'tiqad, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab ini. Yakni mereka bersepakat bahwa iman itu adalah ucapan dan amalan. Ucapan dan amalan. Maknanya berbeda dengan pendapat Murji'ah. Berbeda dengan pendapat Murji'ah. Jadi pendapat Murji'ah tadi dah kita sebutkan, yakni mengakhirkan amalan daripada keimanan. Yakni tidak memasukkan keimanan, tidak memasukkan amalan ke dalam keimanan. Dan itu yang dibahas oleh ulama berkaitan dengan Murji'ah. Jadi Murji'ah ini pun ada yang Murji'ah al-ghulat yang berlebihan dah kita sebutkan. Maknanya mereka menyebutkan amalan tidak bisa berkurang, tidak bisa bertambah. Jadi mereka menyebutkan amalan seorang itu selama mengucapkan kalimat syahadat misalnya, maka keimanan mereka tetap tetap sempurna dan tidak la yadurru aw la tadurru al maksiat. Jadi maksiat tidak memudaratkan keimanannya. Jadi ini sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, sangat menyelisih dan sangat berbahaya dalam akidah seorang muslim. Nah, berkata Imam Ismail bin Abdurrahman Asy-Syaubuni, Abu Amr Al-Hiyari telah mengabarkan kepada kami. Dia berkata, Muhammad bin Yahya dan Muhammad bin Idris mengabarkan kepada kami. Dia berkata, aku telah mendengar Al-Humaidi berkata, saya mendengar Sofyan bin Uyainah berkata, iman itu adalah ucapan dan amalan, bertambah dan berkurang. Maka saudaranya Ibrahim bin Uyainah berkata kepadanya, wahai Abu Muhammad, apakah kamu mengatakan berkurang? Maka Sofyan bin Uyainah berkata, ya wahai anak kecil, bahkan iman itu berkurang sampai tidak tersisa sedikit pun. Al-Walid bin Muslim berkata, aku telah mendengar Al-Auza'i, Malik, dan Sa'id bin Abdul Aziz. Mereka semua mengingkari orang yang mengatakan iman itu adalah penetapan tanpa amalan, dan mereka berpendapat bahwa tidak ada iman kecuali dengan amalan. Saya berkata Al-Iman Asy-Syaubuni rahimahumullah, barang siapa yang ketaatan dan kebaikannya lebih banyak, maka keimanannya lebih sempurna dari seorang yang sedikit ketaatannya, banyak kemaksiatannya, kelalaian, dan banyak melakukan perbuatan yang sia-sia. Saya telah mendengar Al-Hakim Abu Abdillah Al-Hafidz berkata, saya mendengar Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Balawaih Al-Jalab berkata, saya mendengar Abu Bakar Muhammad bin Isa bin Kusaimah berkata, saya mendengar Ahmad bin Said Al-Ribati berkata, Abdullah bin Tahir berkata kepadaku, wahai Ahmad, sesungguhnya kalian membenci kaum tersebut dengan kejahilan dan saya membenci mereka dengan ilmu. Satu, karena mereka tidak melihat wajibnya taat kepada penguasa. Dua, mereka tidak ada nilai keimanan menurut mereka. Demi Allah, tidaklah saya menganggap boleh bagi diriku untuk mengatakan imanku seperti imannya Yahya bin Yahya dan tidak pula seperti imannya Ahmad bin Hambal. Sementara mereka, kaum tersebut mengatakan imanku seperti imannya Jibril dan Mikail. Nah, jadi inilah disebut oleh Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala yang menyebutkan yakni akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah setelah beliau menyebutkan akidah Murji'ah. Jadi kata beliau, saya berkata, yakni Imam As-Sabuni, barang siapa yang ketaatan dan kebaikannya lebih banyak, maka keimanannya lebih sempurna dari orang yang sedikit ketaatannya, banyak kemaksiatan, kelalaian, dan banyak melakukan perbuatan yang sia-sia. Dan ini menunjukkan adanya yakni tingkatan-tingkatan iman pada diri seorang muslim. Tadi dah kita sebutkan, apabila taat maka dia imannya bertambah, apabila bermaksiat imannya berkurang. Nah, saya telah mendengar Al-Hakim Abu Abdillah Al-Hafidz, guru beliau Imam Hakim. Saya mendengar Abu Bakar Muhammad, saya mendengar sampai sanad beliau. Kemudian saya mendengar Ahmad bin Said Ar-Ribati berkata, Abdullah bin Tahir berkata kepadaku, wahai Ahmad, sesungguhnya kalian membenci kaum tersebut dengan kejahilan dan saya membenci mereka dengan ilmu, yakni apa tuh? Kaum Murji'ah yang dimaksud. Nah, kaum Murji'ah. Dan saya membenci mereka dengan ilmu karena mereka tidak melihat wajib taat kepada penguasa karena tidak ada nilai keimanan menurut mereka. Jadi ini adalah salah satu di antara akidah Murji'ah. Akidah Murji'ah, yakni karena mereka tidak melihat wajibnya taat kepada penguasa. Dan ini juga mirip-mirip dengan akidah Khawarij. Mirip-mirip dengan akidah Khawarij. Terus karena tidak ada nilai keimanan menurut mereka, demi Allah, tidaklah saya menganggap boleh bagi diriku untuk mengatakan imanku seperti imannya Yahya bin Yahya dan tidak pula seperti imannya Ahmad bin Hanbal. Sementara mereka kaum tersebut mengatakan imanku seperti imannya Jibril dan Mikail, yakni memiliki iman yang sempurna. Jadi itulah yang kita sebutkan yang sangat nampak pada diri kaum Murji'ah, yakni ini. Yang Murji'ah gulat, tentunya Murji'ah yang berlebihan, yakni mereka mengatakan imannya sempurna. Ada juga Murji'ah-Murji'ah yang lain yang agak ringan, seperti yang sudah kita rincikan pada pertemuan yang lalu. Terus seperti yang disebutkan oleh yakni ulama, apakah terus di sini disebut karena mereka tidak melihat wajibnya taat kepada penguasa, terus apakah mereka Murji'ah tersebut berpendapat seperti pendapatnya Khawarij, yakni keluar daripada pemimpin tersebut, ya, karena mereka tidak melihat wajibnya tentu. Apakah mereka keluar apa tidak? Jadi di sini disebutkan oleh nukilan-nukilan daripada ulama salaf, di antaranya adalah qila li Ibnul Mubarak. Nah, Ibnul Mubarak pernah ditanya kepada seorang tara ru'yal irja, faqala kaifa akunu murji'an fa ana la ara as-saif. Jadi kata Ibnul Mubarak rahimallahu taala, pernah ada orang yang berkata kepadanya, kamu memiliki pandangan irja, kamu memiliki pandangan irja, yakni Murji'ah. Kata Ibnul Mubarak, kaifa akunu murji'an, bagaimana aku menjadi seorang yang Murji'ah karena aku tidak berpendapat keluar daripada pemimpin, karena aku tidak berpendapat keluar daripada pemimpin. Nah, yakni pemimpin yang sah. Ada juga nukilan-nukilan yang lain seperti yang dinukilkan daripada Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Dia mengatakan ittaqu hadhil ahwa al-mudillah. Qila lahu bayyin lana rahmakallah, qala Sufyan al-Murji'ah. Fa yaqulun wa dhakara shay'an min aqwalihim ila an qala wa hum yaruna sayf ala ahli al-qiblah. Jadi Sufyan Ats-Tsauri pula berpendapat, yakni berhati-hatilah kalian daripada kelompok yang sesat ini. Jadi siapa mereka? Ditanya, siapakah mereka? Kata Sufyan Ats-Tsauri, Al-Murji'ah. Lalu beliau menyebutkan di antara yakni pendapat Murji'ah ini adalah mereka yarawna saif ala ahli qiblah, yakni mereka berpendapat adanya keluar dari pemimpin yang sah, yakni berperang melawan pemimpin yang sah. Nah, dari sini yakni berbeda pendapat ulama salaf berkaitan dengan apakah Murji'ah itu memang seperti Khawarij seperti itu. Nah, tapi perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa Murji'ah ini tak stable orangnya. Jadi tidak menutup kemungkinan juga mereka masuk kepada Khawarij. Tidak masuk juga kemungkinan yakni kaum Khawarij itu berpemahaman Murji'ah dan sebaliknya, Murji'ah berpemahaman Khawarij. Karena orang-orang semacam ini yang tidak tetap di dalam manhaj yang sahih, yang tidak kuat di dalam manhaj salaf, mereka akan terombang-ambing. Semacam zaman sekarang ini, ikut jamaah fulan, ikut pula jamaah fulan misalnya. Jadi ini menunjukkan terombang-ambing orang itu, yakni tidak tetap pada satu tempat. Dan ini salah satu ciri yang kita sebutkan, yakni ciri orang ahlu bid'ah semacam itu, yakni tidak tetap pada satu tempat karena ingin membahagiakan misalnya, karena ingin menyenangkan, karena ingin disukai. Jadi semua masuk di tempat ini, masuk di parti bulan, masuk apa, ikut apa demonstrasi, ikut ikut jamaah fulan, ikut tarekat fulan, ikut semua ikut. Ini itu pun keadaan daripada murji'ah ini. Jadi kita tidak heran dia di dalam bab keimanan dia mengatakan ini, di dalam bab apa namanya politik dan sebagainya dia pun ikut untuk yakni kudeta, habis itu demonstrasi, habis itu macam-macam daripada kelakuan atau fiil daripada khawarij yang mereka ikuti. Nah, berkata Imam Ismail bin Abdurrahman Asy-Syaubuni, saya telah mendengar Al-Hakim berkata, saya mendengar Abu Ja'far Muhammad bin Saleh bin Hani berkata, saya mendengar Abu Bakar Muhammad bin Su'aib berkata, saya mendengar Ishaq bin Ibrahim Al-Handali berkata, Ibnu Mubarak Ar-Ra'i datang lalu ada seseorang laki-laki dari ahli ibadah, kemudian dia adalah orang yang bermazhab Khawarij, berdiri seraya bertanya kepadanya, wahai Abu Abdirrahman, bagaimana pendapat engkau mengenai orang yang berzina, mencuri dan meminum khamar? Ibnu Mubarak Ar-Ra'i berkata, saya tidak mengeluarkannya dari keimanan. Nah, jadi ini juga bagian daripada nukilan daripada Ibnu Mubarak bahwa mereka tidak dikeluarkan daripada keimanan. Nah, ini kalau berarti lawan daripada murji'ah, yakni khawarij. Khawarijlah yang mengeluarkan yakni orang-orang yang melakukan dosa besar daripada keimanan. Nah, sudah kita sebutkan. Taib. Jadi di antara nukilan atau di antara sebab kenapa sebagian ulama menyebutkan murji'ah itu khawarij, yakni dari sisi mana persamaannya, maksudnya persamaan antara khawarij dengan murji'ah ini. Nah, di antara persamaannya adalah kata ulama, muttafiqun ma'ahum fi kaunil iman syai'an wahidan wa la yataba'ad wa la yatafaddal ahlahu fi fa idza dhahaba ba'du dhahaba kullu. Jadi mereka ada yakni kesamaan pada i'tiqad, keyakinan bahwa iman itu tidak bercabang, iman itu tidak terbagi. Jadi mereka, persamaan mereka adalah bahwa keimanan itu tidak bercabang dan tidak terbagi. Maknanya tidak terbagi, tidak bercabang adalah apabila, jadi maknanya adalah iman itu hanya ada asalnya, hanya ada pokok dasarnya gitu. Jadi tidak ada cabang, tidak ada bagiannya. Jadi kalau hilang sebagian, makna kalau hilang usulnya, kalau hilang dasarnya ini, berarti hilang semuanya dah. Hilang semuanya. Begitu. Jadi macam khawarij, jadi iman itu tidak terbagi. Jadi kalau hilang satu, maka hilang semuanya. Murji'ah pun demikian. Nah, gitu. Jadi misalnya kalau murji'ah, kalau dia tetap Islam, berarti Islam ini adalah yakni pokok dasar daripada keimanan. Dan dia tidak bisa berbagi. Nah, dia tidak bisa terbagi. Jadi kalau hilang dah Islamnya ini, berarti hilang, baru dia hilang gitu. Kalau dia murtad gitu ya, baru dia hilang gitu. Tapi kalau masih apa minum khamar, tidak sholat dan sebagainya, kalau masih dalam Islam maka dia tidak berpengaruh. Khawarij pula, iman itu tetap, yakni tidak terbagi. Maknanya kalau dia berbuat hal-hal yang mengurangi, yakni berbuat dosa besar, maka hilang. Ada di situ persamaannya. Bahwasanya keimanan itu tidak terbagi. Ya, jadi cuma yakni ekstrimnya ya semacam itu. Kalau khawarij ekstrim betul, langsung mengeluarkan seorang karena memang konsekuensi tidak terbagi. Pula yang murji'ah, konsekuensi tidak terbagi ya memang gitu. Kalau selama masih Islam maka imannya tetap apa sempurna. Terus selanjutnya di antara persamaan khawarij dengan pemahaman murji'ah ini, بسبب إرجاء بعض المخالفين فلا يحكمون عليهم بإيمان ولا كفر وإنما يرجئون أمرهم. يوصف بعض الخوارج بالإرجاء بسبب إرجائهم بعض المخالفين فلا يحكمون عليهم بإيمان ولا كفر وإنما يرجئون أمرهم إليهم يرجئون أمرهم. Jadi persamaannya adalah antara khawarij dengan irja, mereka mengakhirkan sebahagian orang-orang yang menyelisihi mereka. Mengakhirkan maknanya apa? Mengetepikan, membuat mengetepikan gitu ya. Menyingkirkan orang yang menyelisihinya. Apa maksudnya di sini? Maksudnya apa? Yakni katanya fala yahkumun alaihim biiman wala kufur. Jadi mereka ini tidak menghukumi orang yang menyelisihi mereka dengan iman, dan juga dia tidak menghukum mereka dengan kufur. Sudah kita sebutkan manzilah baina manzilatain. Antara dua manzilah, tidak iman dan juga tidak kufur. Ini juga sisi persamaannya. Jadi kalau ada orang yang menyelisihi gitu ya, dengan penyelisihan yang tidak jelas. Jadi kalau misalnya kafir misalnya sudah jelas. Tapi misalnya dia dia tidak buat dosa besar misalnya, tapi menyelisihi di antara akidah-akidah mereka, maka mereka sebutkan tidak iman dan tidak kufur. Dan ini balik kepada masalah lafaz dan hukum. Lafaz dan hukum atau nama dan hukum dah kita sebutkan. Nama maksudnya ini apa nama mereka di dunia. Hukum maknanya apa hukum mereka di nanti di akhirat. Jadi nama mereka di dunia bagi menyelisihi mereka, bagi yang menyelisihi mereka adalah manzilah baina manzilatain, antara dua tempat. Tidak iman, tidak juga kufur. Ini persamaannya. Terus juga persamaannya adalah khawarij dengan irja, mereka juga yakni menyingkirkan orang-orang yang selain mereka, orang-orang yang kawan-kawan mereka yang menyelisihi mereka. Wa yusaf al-khawarij wa yusaf kharij asrina bil irja bal bil ghulu fihi bi sabab irja'i amsalihim min al-mubtadi'ah alladhina wafaquhum fi takfir man yahkum bighairi ma anzalallah. Jadi ini juga termasuk persamaannya, yakni menyingkirkan orang-orang yang semisal dengannya karena mereka orang-orang tersebut menyelisihinya. Jadi ada kawan-kawannya misalnya, kemudian kawan-kawannya ini menyelisihi, kawan-kawannya menyelisihi dia. Jadi tidak segan-segan mereka mengkafirkan dan sebagainya. Ya sama dengan yang terjadi di yakni kelompok-kelompok khawarij yang ini, baik itu Daesh, baik itu yang lain-lainnya, kalau misalnya Al-Qaeda misalnya, mereka pun kalau tak setuju dengan satu sama lainnya saling mengkafirkan, cepat saling mengkafirkan, semacam itu, saling tuduh. Kenapa? Karena mereka orang-orang semacam ini tidak kuat pegangannya, sehingga apa yang terjadi mudah untuk mengkafirkan satu dengan yang lainnya. Mengkafirkan di sini itu maksudnya apa? Mutlak kafir secara iya apa cuma mesni kali apa yang mutlak tak kafir secara mutlak. Jadi bagi mereka ini kafir, yakni keluar daripada Islam dan halal darahnya, sehingga tidak heran kita melihat mereka berbuat keji dengan menyembelih, dengan membakar dan sebagainya, karena etikat semacam ini, yakni mengkafirkan. Baik. Terus yang disebut oleh ulama itu persamaannya. Ya kalau ini dari segi asal tentunya, kalau tidak memang adalah murjiah yang tidak sesuai dengan khawarij. Tapi ini pada keumumannya. Terus yang disebutkan oleh ulama misalnya, yang mana satu yang lebih berbahaya? Apakah lebih berbahaya murjiah atau khawarij? Karena ini masalah keimanan ini dia selalu dibahas, murjiah dibahas, khawarij dibahas. Kenapa? Karena kelompok-kelompok yang semacam ini yang akidahnya sangat ekstrim dalam bab keimanan. Jadi disebutkan oleh ulama semacam nukilan daripada Al-Imam Ibrahim An-Nakhai, kata beliau, la fitnatul murji'ah akhwaf ala hadhil ummah min fitnatil azariqah. Fitnah murji'ah itu lebih ringan bagi umat ini daripada fitnah azariqah. Azariqah ini salah satu kelompok khawarij, yakni khawarij. Fitnah yang terjadi akibat murji'ah ini, atau fitnah murji'ah, lebih ringan bagi umat ini daripada fitnah khawarij. Terus kemudian juga diriwayatkan dari yang lain, misalnya Al-Imam Az-Zuhri. Al-Imam Az-Zuhri mengatakan, "Ma btada'at fil islami bid'atan adur ala ahlihi minal irja." Lain pula pendapat beliau. Tidaklah bid'ah yang ada di Islam yang lebih berbahaya daripada irja, yang lebih berbahaya daripada murji'ah. Yakni apa maksud beliau ini? Maksudnya adalah fitnah yang paling berbahaya dalam umat ini adalah murji'ah. Nah, berbeda pendapat dengan Ibrahim An-Nakhai. Tapi pendapat-pendapat semacam ini ya tentu dilihat dari zaman beliau. Sekarang misalnya mana yang lebih berbahaya, Syiah atau Murji'ah atau Khawarij? Jadi masing-masing yakni imam berpendapat lain karena ditengok keadaan pada waktu itu. Tapi kalau misalnya kalau kita tengok asalnya memang ya tidak heran. Tidak heran Murji'ah ini lebih berbahaya, tidak heran juga Khawarij lebih berbahaya, tidak heran pun Syiah pun berbahaya. Semacam itu. Hatta misalnya kalau kita tengok misalnya Sufi, misalnya tarekat-tarekat macam itu lebih bahaya mana? Kalau kita tengok kampung kita tunjuk dia lebih berbahaya misalnya. Sebab dia pula jadi musuh dakwah. Jadi ini apa berbahaya dan tidak berbahaya ini hanya sekedar wawasan, dan nukilan-nukilan yang kita dengar ini sebagai yakni peringatan bagi kita bahwa pendapat-pendapat semacam ini atau akidah-akidah semacam ini memang berbahaya dalam tubuh kaum muslimin. Berkata Imam Ismail bin Abdurrahman Asy-Syaubuni, maka laki-laki tersebut berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, setelah tua engkau berubah menjadi murji'ah." Maka Ibnu Al-Mubarak berkata, "Kami tidak menerima murji'ah karena mereka mengatakan kebaikan-kebaikan kami pasti diterima dan kesalahan-kesalahan kami pasti diampuni. Seandainya aku mengetahui satu saja dari kebaikan-kebaikanku diterima, maka aku mempersaksikan bahwa diriku akan masuk surga." Kemudian dia menyebutkan hadis dari Ibnu Saudab, dari Muhammad bin Juhadah, dari Salamah Al-Kuhail, dari Juhail bin Sarohil. Dia berkata, Umar bin Al-Khattab berkata kepadaku, "Seandainya imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya seluruh penduduk bumi, maka iman Abu Bakar akan lebih berat. Saya telah mendengar Abu Bakar Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Zakaria As-Saibani berkata, saya mendengar Yahya bin Mansur Al-Qadi berkata, saya mendengar Muhammad bin Isa bin Kusaimah berkata, saya mendengar Husain bin Harb Az-Zahid, saudara Ahmad bin Harb Az-Zahid berkata, aku bersaksi bahwa agama Ahmad bin Harb yang dia beragama kepada Allah dengannya adalah iman itu ucapan dan amalan bertambah dan berkurang. Selanjutnya nukilan daripada Abdullah ibn Mubarak yang tadi semisal dengan yang tadi dibacakan, yakni kami tidak menerima murji'ah karena mereka mengatakan kebaikan-kebaikan kami pasti diterima dan kesalahan-kesalahan kami pasti diampuni. Seandainya aku mengetahui satu saja dari kebaikan-kebaikanku diterima, maka aku mempersaksikan bahwa diriku akan masuk surga. Kemudian dia menyebutkan hadis daripada Ibnu Shawdab, dari Muhammad bin Juhada, dari Salamah bin Kuhail, dari Hudail bin Syarahbil. Dia berkata, Umar bin Khattab berkata kepadaku. Jadi yang ini tadi dah kita sebutkan dari kalam Ibnu Mubarak, maknanya iman itu tidak bercabang, iman itu tidak terbagi. Yakni melakukan ketaatan atau melakukan kemaksiatan, imannya tetap. Kemudian di sini ada athar daripada Umar bin Khattab, lawuzina imanu Abi Bakar bi imani ahli al-ardi larajaha. Seandainya imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya seluruh penduduk bumi, maka iman Abu Bakar akan lebih berat. Inilah yang disebut oleh Umar bin Khattab. Terus tengok di situ di 115 sahih secara marfu. Tapi yang betul sahih secara mauquf. Sahih secara mauquf. Sebab kalau marfu maknanya apa tuh? Langsung ke Nabi. Yakni yang kalau marfu berarti disandarkan kepada Nabi. Dan sanad yang bersandar kepada Nabi yaitu yang marfu dhaif. Didhaifkan oleh Al-Imam As-Sakhawi dan juga Al-Imam Al-Iraqi. Tapi dia sahih secara mauquf. Kalau mauquf maknanya dari kalam perkataan Umar bin Khattab. Mauquf terhenti di Umar bin Khattab, berhenti di Umar bin Khattab, maknanya mauquf. Kalau mauquf maka sahih sanadnya. Sebab itulah di situ sahih secara mauquf gitu. Diganti marfu menjadi mauquf itu saja. Maknanya ini athar. Perkataan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Lawuzina imanu Abi Bakar bi imani al-ard la rajaha. Seandainya iman Abu Bakar ditimbang dengan imannya seluruh penduduk bumi, maka iman Abu Bakar akan lebih berat. Ini maknanya apa nih? Tingkatan iman, bertingkat-tingkat. Imannya Abu Bakar lain, imannya Umar lain, dan seterusnya, imannya sahabat lain, tabi'in lain, dan seterusnya sampai zaman kita sekarang ini. Ini menunjukkan bahwa iman itu bercabang dan terbagi. Dan bagi-bagiannya itu yang menyebabkan boleh bertambah dan boleh berkurang. Berkata Imam Ismail bin Abdurrahman Asy-Syaubuni, tidak mengkafirkan seseorang pun dari kaum muslimin disebabkan sebuah dosa kecil atau besar. Ahli sunnah meyakini bahwa seorang mukmin walaupun dia melakukan dosa yang sangat banyak, besar atau kecil, maka dia tidak dikafirkan dengan sebab dosa tersebut. Apabila dia mati dalam keadaan tidak bertobat dari dosa-dosa tersebut, namun dia mati di atas tauhid dan keikhlasan, maka perkara-perkaranya dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Apabila Allah menginginkan, Allah akan mengampuni dan memasukkannya ke dalam surga pada hari kiamat dalam keadaan selamat dan mendapatkan keberuntungan, tidak disiksa di neraka atas dosa-dosa yang dikerjakan dan dilakukannya, yang mana dosa dan kesalahannya itu terus bersamanya sampai hari kiamat. Apabila Allah menginginkan, Allah akan menyiksa dan mengazabnya dalam waktu tertentu di neraka. Namun dia tidak kekal di dalam neraka. Bahkan Allah akan membebaskan dan mengeluarkannya dari neraka tersebut menuju anugerah negeri yang abadi, yaitu surga. Sekarang kita masuk. Tidak mengkafirkan ke bab baru, tidak mengkafirkan seorang pun dari kaum muslimin disebabkan sebuah dosa kecil atau besar. Ini adalah keyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yakni tidak mengkafirkan, tidak sembarangan orang mengkafirkan. Sebab itulah Al-Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala menyebutkan, man dakhala fil Islam bi yaqin, man dakhala fil Islam bi yaqin kharaja bi yaqin aw kama qala. Jadi barang siapa yang masuk Islam dengan keyakinan, maka dia pun keluar dengan keyakinan. Keluar pun dengan keyakinan. Jadi maknanya apa? Kalau masih ada syubhat-syubhat, hatta misalnya kalau kita tengok orang tuh masuk apa tempat-tempat ibadah kaum musyrikin misalnya, habis itu kita tengok dia sujud di situ, kita pun tak boleh lekas-lekas cepat-cepat untuk mengkafirkan. Tengok mungkin ada sebabnya orang ini, atau mungkin sekarang waktu itu dia masih ada apa tak normal dan lain sebagainya. Jadi inilah adalah syubhat, apalagi dengan mengatakan dia kafir hanya sekedar sebuah dosa yang dia lakukan, yakni dosa selain syirik. Jadi tidak mengkafirkan seorang pun dari kaum muslimin disebabkan sebuah dosa kecil atau besar. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan yang menyelisihi mereka adalah Khawarij. Khawarij, lawan daripada Murji'ah tadi. Dan Khawarij kita ketahui, yakni sebagaimana yang disebutkan oleh ulama, bahwa Khawarij adalah suatu kelompok yang keluar daripada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Itu yang masyhur. Kenapa disebut demikian? Karena dia pada waktu itulah mereka mulai muncul, mulai membentuk kelompok. Nah, sebab itu kalau disebut definisinya, banyak definisi Khawarij itu. Yani kalau ditengok dari segi keumumannya, Khawarij adalah bagi siapa-siapa saja yang memandang boleh keluar daripada pemimpin yang sah. Yani tentu apa pemimpin tersebut Islam, ya karena keluar daripada pemimpin karena pemimpin itu berbuat maksiat misalnya, atau berbuat zalim misalnya. Nah, mereka kalau berpandangan seperti ini maka termasuk pandangan Khawarij. Nah, tapi definisi yang kita maksudkan yang di sini adalah yang khusus, yakni kelompok yang keluar daripada Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yakni pada perang Siffin. Yakni pada perang antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi tapi kalau tidak yakni kelompok ini sudah ada benih-benihnya sebelumnya. Yaitu yang membunuh Utsman bin Affan Khawarij. Tapi pada waktu itu mereka belum muncul, yakni belum menampakkan dia punya gigi kalau disebut. Makanya dia belum menampakkan kekuatannya. Tapi setelah Ali bin Abi Thalib ini dan mereka umumkan dia punya penyelisihan mereka, keluaran mereka keluar daripada Ali bin Abi Thalib dan bahkan mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mereka pergi ke daerah Kufah, daerah Hawruq di situ, daerah Kufah. Mereka bentuk kekuatan di situ sampai ribuan, puluhan ribu orang yang mengikutinya. Dan masyhur kisah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yang diutus oleh Ali bin Abi Thalib untuk diskus dengan dia orang, untuk bahkan untuk berdebat dengan dia orang. Apakah maksud tujuan mereka keluar daripada Ali bin Abi Thalib apa tidak? Apa maksud mereka? Akhirnya alhamdulillah ada sekitar 4000 atau 3000an orang yang rujuk balik kepada Ali bin Abi Thalib, yakni rujuk kepada i'tiqad Ahlussunnah yang jamaah. Sisanya yang masih banyak lagi yang ikut pada yakni Khawarij. Jadi banyak takrif yang disebutkan oleh ulama, sebetulnya Khawarij ini pemahaman Khawarij sekarang ini memang mana ada orang yang disebut Khawarij. Maksudnya mana ada orang yang ingin disebut Khawarij. Tapi takrif atau definisi-definisi yang ada itu bisa kita atau boleh dari situ kita nilai pribadi-pribadi kita macam itu. Misalnya di antara yang disebutkan definisinya adalah man yara annahum al-kharijun 'ala al-imam al-haq ay man taghallaba wastatabba lahu al-amr fi ayi zaman. Tadi dah kita sebutkan. Ada yang mendefinisikan yang umum, yakni barang siapa yang berpendapat bolehnya keluar daripada pemimpin yang sah. Jadi kalau ada yang mengatakan boleh keluar daripada pemimpin yang sah, maka ini termasuk berpemahaman Khawarij. Walaupun dia tidak mengatakan dirinya Khawarij. Yakni pemimpin yang sah maksudnya ini baik dengan cara demokrasi, baik dengan cara kudeta, atau baik dengan cara turun-temurun, maksudnya raja-raja ini. Yang jelas kalau udah dia naik, kemudian kekuasaan dia pegang gitu ya, kemudian askar dia pegang, kekuatan dia pegang, maka dia sah, wajib taat. Kalau ada orang yang mengatakan boleh keluar karena dia zalim, boleh keluar mungkin karena dia kudeta atau hari, boleh keluar karena dia itu alasan-alasan yang tidak syar'i. Alasan yang syar'i hanya tarawna kufran bawahan. Jadi kamu melihat kufur yang nyata, Nah, baru boleh keluar. Itu pun dengan syarat kalau keluar sudah dipastikan dengan hitung-hitungan yang betul, hitung-hitungan yang mantap, dipastikan kemungkinan besar 90% kita menang. Begitu. Itu pun kalau sudah nampak betul-betul orang ini kafir. Dengan syarat tadi dipertimbangkan betul 90% kita menang. Tapi kalau masih 50-50 jangan dulu. Sebab apa? Mudarat. Sampai begitu, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab ini. Kenapa? Ini berkaitan dengan darah kaum muslimin. Berkaitan dengan darah kaum muslimin. Nah, jadi ini suka menjelek-jelekkan, apa maksud suka menjelek-jelekkan pemerintah? Apa maksudnya? Apakah maksudnya ini apa namanya? Maksudnya itu secara tak langsung. Secara tidak langsung agar orang itu apa? Orang lain, agar orang lain seperti pemahamannya, yakni membenci pemerintah. Jadi kalau dah pemerintah ini dah dibenci, jadi wibawanya hilang juga. Kalau dah wibawanya hilang, ketaatan pun hilang juga, itu masalah. Jadi kalau misalnya kita tidak setuju terhadap pemerintah, yang namanya manusia, mesti ada kekurangan, dan kita pun yang namanya manusia, tidak mestinya kita apa namanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terus apa tidak ada rasa benci. Mesti ada misalnya, tapi simpanlah untuk diri sendiri gitu ya. Simpan. Kenapa disimpan? Kenapa? Karena tidak ada faedah pun kalau dikeluarkan gitu. Kalau misalnya dikeluarkan lewat misalnya apa media-media nih, media sosial misalnya yang apa Twitter lah, Facebook lah. Orang itu tidak paham kadang-kadang. Apakah komennya ini fungsi apa tidak gitu. Ya kalau berfungsi silahkan. Maksudnya ada pengaruh, ada perubahan, silakan. Tapi ini dia pun siapa juga yang kenal dia, gitu. Terus komen macam-macam. Nah, itu pun kalau berpengaruh pun ditengok keadaan. Jadi intinya jangan sampai kita kurangi rasa ketaatan rakyat kepada pemerintah. Nah, itu yang paling penting. Jadi kalau boleh, misalnya ambil apa SMS si Fulan sebagai pemerintah misalnya, boleh saja kalau di Indonesia banyak pemerintahnya, tidak hanya presiden itu, tidak ada bupati, ada camat namanya, ada itu ini di kelas-kelas bawah itu pemerintah juga namanya, atau kepala desa pun pemerintah juga namanya. Jadi semacam itu. Jadi kalau misalnya ada yang kita tidak sukai seperti yang disebut dalam ya, hadis Ibnu Abbas fasobaro, maka dia sabar. Jadi kita diminta sabar, ini simpan saja. Selama kalau kita keluarkan pun tidak ada faedah, apa juga faedahnya? Semacam sekarang ini semua apa, kalau zaman sekarang ini semua jadi apa komen apa namanya komentator. Jadi boleh semua diboleh komen. Ditengok ada presiden Fulan gitu udah komen. Ditengok di semua komen. Itu keliru. Jadi jaga baik-baik semacam itu. Jadi itu pun tidaklah kita cop dia khawarij betul-betul, tapi terpengaruh dengan pemahaman khawarij. Kenapa? Karena khawarij lah yang orang-orang yang suka begitu. Jadi khawarij zaman dahulu, sebelum dia hunuskan pedang dia, sebelum dia maju tempur misalnya, awalnya kan isu-isu disebarkan untuk benci-benci membenci. Begitu. Jadi itu yang menyebabkan orang pun benci terus keluar daripada pemerintah. Terus sekarang nih juga berkaitan dengan misalnya apa pemimpin yang dipilih oleh demokrasi gitu. Ya, kita tidak melihat cara memimpinnya. Kalau kita tidak melihat bagaimana cara orang itu naik jadi pemimpin. Kita tidak melihat. Karena yang kita melihat kalau sudah jadi pemimpin dia pegang kekuasaan, itu saja. Ya, ini kata-katanya didengar oleh prajurit misalnya, atau misalnya apa pemerintah atau yang di kekuasaannya. Jadi itu yang kita lihat. Adapun dia mau jadi kudeta misalnya, itu dosanya dia gitu. Jangan sampai kita misalnya demokrasi misalnya dan sebagainya, misalnya pemilihan dan sebagainya, itu adalah demokrasi lah ya. Itu pun keliru. Tapi kalau dia naik dengan itu pun kita pun taat. Terus jangan pula karena dia naik demokrasi kita pula ikut-ikutan demokrasi misalnya, itu keliru. Jadi misalnya dia naik demokrasi, jadi dengan kita ini kita buat parti sajalah, kita buat parti Jadi nanti kita masuk parlemen, habis itu kita rubah itu semua. Nanti partainya pun kalah juga habis itu. Gitu. Jadi jangan rubah keburukan dengan keburukan, itu kaidahnya. Jadi ada orang yang terkena sihir, obat juga dengan sihir, bagaimana hukumnya? Sama juga, sama hukumnya. Masuk orang kerasukan jin, datangkan orang yang kerasukan jin, tapi jin yang kerasukan ini raja jin, gitu. Supaya mengusir jin yang anak buah dia ini. Bagaimana? Sama juga. Oh, karena dia lihat misalnya pemerintah ini naik dengan demokrasi, habis itu dia pula ikut-ikutan demokrasi. Ikutlah, jadi ini, jadi itu, jadi itu. Ujung-ujungnya dia juga yang terubah. Gitu masalahnya. Jadi yang kita apa, nafsi-nafsi. Jadi itu berkaitan dengan nafsi-nafsi. Ya ini sendiri-sendiri kalau udah bab semacam itu. Tapi sekarang ini kita jaga kita punya agama. Gitu saja. Nah, jadi kalau misalnya tadi kita melihat ada yakni suatu yang kita tidak sukai dari pemerintah, keputusannya misalnya, atau misalnya gerak-gerakannya misalnya, atau dan ini dan sebagainya, siapa yang apa 100% apa namanya loyal kepada itu? Tidak ada, mesti ada kebencian, mesti ada tidak suka. Nah, bagaimana akidah Ahlussunnah Jamaah ini? Sabar. Nah, ya kalau mau misalnya menasihatkan, nasihati dengan cara yang baik, dengan cara yang tidak menurunkan wibawanya, satu, dengan cara yang sebaik mungkin. Tapi kalau cara-cara itu bagi kita tidak terlaksana, dah diam, sabar sudah. Ya kita rakyat misalnya, siapa juga yang kenal kita, dia pun tiba-tiba pun siapa juga kamu, katanya kan. Nah, jadi kalau dah kita tidak dikenal, dah diam. Kita doakan kebaikan untuk dia. Nah itu intinya. Jadi sebagaimana disebut oleh ulama salaf, kalau seandainya aku tahu ada doaku yang dikabulkan oleh Allah, maka tentu aku akan tunjukkan doaku itu untuk si pemimpin ini. Nah, karena baiknya pemimpin menunjukkan baiknya rakyat. Jadi gitu, itu masalahnya. Dan kita selalu bertanya kepada orang-orang tuh yang suka kritik-kritik, ini kritik ikhlas apa tidak? Dia bilang ikhlas. Ini untuk apa? Kebaikan negeri, kebaikan kerajaan kita. Tapi kita tanya, dah doa apa belum? Misalnya tahajud gitu, pernah sebutkan namanya dia, masih banyak hajat-hajat yang lain misalnya. Itu ciri-ciri dia tidak ikhlas. Jadi orang ikhlas itu tidak menampakkan. Jadi justru orang ikhlas ini doakan dia kebaikan, baik-baik gitu. Kalau memang kita mau mengatakan untuk perubahan negeri. Ala kulli hal ini dah banyak permasalahan-permasalahan semacam ini. Kita kaji mana akidah-akidah Ahlussunnah Jamaah, dan itu sebagai prinsip kita sudah. Adapun kita ikut-ikutan dengan mereka, itu tentu keliru. Baik, jadi itu jadi barang siapa yang berpendapat boleh keluar, nah ini termasuk pemikiran Khawarij. Terus barang siapa yang mengatakan orang-orang yang keluar daripada Imam Ali bin Abi Thalib, mereka lah yang benar, ini pun Khawarij. Nah, ini definisi Khawarij. Baik, itu yang disebut oleh ulama, ada yang umum, ada yang khusus dalam bab definisi Khawarij ini. Nah, jadi itulah. Kemudian apa saja usul, apa saja yakni apa i'tiqad, keyakinan dasar daripada Khawarij ini. Jadi banyak sekali yang disebut oleh ulama di situ berkaitan dengan usul, yakni dasar keyakinan Khawarij. Tapi di antaranya adalah di antara usul yaitu dasar keyakinan Khawarij ini, yang pertama adalah at-takfir bil ma'asi, mengkafirkan orang yang bermaksiat, ya terutama bermaksiat, maksiat yang besar, dosa besar. Terus boleh keluar daripada pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang sah. Boleh keluar daripada pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang sah. Nah. Terus keluar daripada jamaah kaum muslimin. Keluar daripada jamaah kaum muslimin dan bermuamalah dengan mereka dengan muamalahnya kufar. Bermuamalah dengan mereka dengan muamalah kufar. Maknanya apa? Mereka berkeyakinan keluar daripada jamaah kaum muslimin, karena kaum muslimin ini bagi mereka dah kafir. Jadi kalau dah kafir, jadi cara bermuamalah pun berubah. Yang tadi muslim, sekarang kita bermuamalah dengan mereka dengan muamalah kufar. Maknanya apa? Tak boleh kawin dengan anak mereka, tak boleh mereka dikuburkan di kuburan kaum muslimin, tak boleh dapat waris, macam itu. Itu maknanya muamalah. Jadi ini termasuk keyakinan khawarij. Terus selanjutnya banyak, yakni qori-qori yang tidak faham terhadap atau kathratul qura al-jahala fihim wal a'rab wa aghlabuhum. Jadi banyak di antara mereka ahli-ahli qiraat tapi tidak faham apa yang mereka baca. Yang disebut oleh Nabi alaihi wasallam hudatsaul asnan sufahaul ahlam. Yang mereka masih muda-muda, sufahaul ahlam dan bodoh, jahil. Masih kecil, masih maknanya hudatsaul aslam ni, hudatsaul asnan boleh dari yakni umur yang kecil atau ilmu yang cetek, ilmu yang yakni sedikit. Kemudian sufahul ahlam. Jadi maksud daripada yakni ciri atau dasar khawarij yang ada di sini adalah mereka itu ilmunya sedikit tapi juga bodoh. Oleh sebab itu kalau kita melihat orang-orang yang ada di khawarij ini, tidak ada mereka di antara mereka yang ulama. Tidak ada mereka yang di antara mereka yang ulama. Kalaupun mereka dikatakan ulama karena pandai berbicara, karena pandai pidato itu. Terus mereka sebutkan mereka lihat dari segi hafal Quran saja. Wah, si fulan misalnya hafal Quran. Hafal Quran ini bukan jadi ukuran di ulama. Jadi misalnya dia lihat misalnya si fulan misalnya pemimpinnya hafal Quran gitu. Si fulan hafal Quran. Tapi sekali lagi hafal Quran ini bukan ukuran keilmuan. Jadi hafal Quran itu adalah awal saja. Dan perlu dikaji Quran itu, perlu dikaji dan sebagainya baru jadi ulama macam itu. Jadi kalau belum, tak semestinya bacaan Qurannya bagus, habis itu hafal Quran lagi dijadikan ulama, tidak. Nah, ini khawarij ini semacam ini. Jadi baru-baru semacam ini terus dijadikan pemimpin, dijadikan mufti, dijadikan ulama. Jadi sepatutnya orang-orang semacam ini belajar dulu, baru jadi pemimpin, baru jadi yakni ulama macam itu. Tapi mereka tidak. Mereka tidak. Baik. Ini dan banyak lagi yang disebutkan oleh ulama berkaitan dengan ciri-ciri atau dasar akidah mereka, yakni akidah khawarij. Dan insyaallah ta'ala kita akan sambung ciri-ciri yang lain, kemudian dasar-dasar yang lain yang khawarij ini, karena ini penting untuk kita ketahui supaya kita mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Jadi sekarang ini kalau udah masing-masing kelompok klaim merasa diri kelompok mereka yang paling benar, jadi salah satu caranya adalah berilmu. Salah satu caranya adalah berilmu, yakni menuntut ilmu apa saja ciri-ciri yang asli dasarnya. Jadi kita ambil yang dasarnya, terus kita tahu, yakni kita simpulkan sendirilah macam itu. Jadi kalau misalnya sekarang ya, hatta ada salah satu yakni tokoh takfiri jihadi yang ada di Jordan kalau salah satu, dia sebut misalnya orang yang misalnya fitnah yang terjadi pada waktu yakni haram, Masjidil Haram dikepung pada waktu itu, dia sebutkan orang-orang itu tidak khawarij katanya. Orang-orang itu bukan khawarij. Kenapa yang dinamakan khawarij itu? Dia terus melawan pemerintah. Dia pada waktu itu dia hanya ingin menunjukkan dia punya akidah, tapi dia tak kacau. Dia tidak apa tidak, dia tidak ganggu pemerintah Saudi, kerajaan Saudi dia tidak ganggu, jadi dia tidak khawarij. Nah, itu katanya. Nah, dan ini adalah syubhat. Sebab apa? Sebab orang itu kalau udah apa namanya menguasai satu daerah, terus dia akan bergerak. Nah, jadi ini khawarij juga. Nah, tapi sekali lagi ada yang khawarij yang ringan, yang berat. Intinya kalau sekarang ini kita menuntut ilmu, kita baca kalam ulama, penjelasan ulama tentang dasar-dasar mereka, ciri-ciri umum mereka. Jadi kalau kita jumpai ciri-cirinya, nah kita kenal mereka, walaupun mereka tidak mengenal diri mereka. Nah, semacam ini kalau kita tahu ciri emas gitu ya, kita dah tahu ciri-ciri emas. Atau misalnya di Indonesia sekarang yang terkenal tuh batu akik itu. Kalau dah kita tahu ciri-ciri yang bagus apa gitu ya, orang kita sendiri yang tahu ya, kita ambil. Orang mungkin orang tidak tahu. Nah, jadi sekarang ini kita tidak menjadi ukuran pengakuan mereka, sebab kalau pengakuan mereka memang mana ada maling ngaku maling, tidak ada. Jadi misalnya kamu malingnya, bukan, pasti tidak, karena dia memang asli maling. Jadi sebab itulah tidak ada sekarang ini misalnya kamu murji'ah, misalnya mana saya murji'ah, khawarij kamu tidak, khawarij syiah, hatta syiah misalnya, mereka kata ama tidak, ya, kecuali kalau ada bos-bosnya mungkin lah. Nah, jadi sekali ini semacam itu, kita kenali mereka-mereka. Ini pun kita tidak berbicara orang per orang macam itu, jadi kita berbicara sifat secara umum supaya kita tidak terombang ambing macam itu. Sebab apa, sekarang dunia ini semua sudah sangat terbuka dengan adanya internet dan sebagainya, jadi kemungkinan untuk kita jatuh sangat besar. Jadi caranya adalah rujuk kepada pemahaman-pemahaman ulama salaf ya, dengan baca kitab-kitab mereka, apa yang mereka sebutkan, apa mereka nukilkan. Jadi insya Allah ta'ala dengan melalui itu, dengan sebab itu insya Allah kita akan selamat di dunia dan di akhirat, dan senantiasa selalu kita berdoa kepada Allah agar kita, keluarga kita, kaum muslimin secara keumumannya diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari fitnah, baik yang zahir maupun yang batin, dan kemudian kita dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam syurganya bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.